Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian secara online dari kitab Riyadus Salihin bab fadlu qiraatil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Kita telah membaca sampai pada hadis yang keempat pada bab ini, atau hadis yang ke-1001 dari kitab Riyadus Salihin, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam bacaan tersebut, maka dia bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah, para malaikat yang mulia, yang taat, yang baik. Ini keutamanya. Dia bersama dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Adapun yang membaca Al-Qur'an dan dia tersendat-sendat di dalam membacanya. Wa huwa 'alaihi syak, dan dia memiliki rasa berat. Memiliki masyaqqah, menghadapi masyaqqah di dalam membaca tersebut, akan tetapi dia berusaha, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwasanya jenis yang kedua ini, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia mendapati kesulitan, walaupun dia telah berusaha, maka baginya mendapatkan dua pahala. Ajrul qira'ah wa ajrul masyaqqah. Yang pertama adalah pahala dari bacaannya tersebut. Yang kedua, pahala dari masyaqqah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, "Ajruka ala qadri nasabika." Pahalamu sesuai dengan usaha atau kesulitan yang engkau hadapi ketika menjalankan amalan tersebut. Kemudian sempat timbul pertanyaan, manakah yang lebih utama, golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Yang pertama, orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran, dikatakan oleh Nabi dia bersama malaikat. Adapun orang yang golongan yang kedua, dia membaca Al-Quran dengan terbata-bata, akan tetapi dia berusaha untuk bisa, sehingga dia mendapati kesulitan, tersendat-sendat bacaannya, baginya mendapatkan dua pahala, pahala bacaan dan pahala usaha yang dia kerahkan ketika membaca Al-Quran tersebut, ketika dia mempelajari Al-Quran tersebut. Manakah yang paling utama antara dua golongan atau dua potongan yang disebutkan di dalam hadis ini? Apakah golongan yang kedua, orang yang tersendat-sendat, yang mendapatkan dua pahala, atau golongan yang pertama, yang mahir, yang dikatakan dia bersama para malaikat? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin, Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi memiliki kitab Syarah Sahih Al-Imam Muslim dengan judul Al-Minhaj. Beliau mengatakan, Wa ammal ladzi yatata'ta'u fihi fahuwa alladzi yataraddadu fi tilawatihi li dha'fi hifdzihi falahu ajran. Adapun orang yang terbata-bata, dia adalah orang yang tersendat-sendat di dalam bacaannya dikarenakan lemahnya hafalannya, lemahnya kemampuan dia di dalam membaca. Falahu ajron, dikatakan dia memiliki dua pahala. Ajrul qira'ah wa ajru bitata'tihi, dan pahala masyakoh yang dia hadapi di dalam membaca Al-Quran tersebut. Qala al-qadi wa ghairuhu minal ulama, berkata al-qadi Iyad dan selainnya dari kalangan para ulama, Al-Imam An-Nawawi sangat sering menukilkan perkataan al-qadi Iyad di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Sangat banyak, terkhusus di dalam makna pemaknaan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Walaysa ma'nahu anna alladhi yata'ta'u lahu minal ajri akthar minal mahiri bihi. Hadis ini tidaklah maknanya bahwa orang yang tersendat-sendat di dalam bacaan dia memiliki pahala yang lebih banyak daripada orang yang mahir. Bukan seperti itu maksud atau makna dari hadis tersebut. Nah, jangan salah dipahami bahwa orang yang tersendat-sendat tadi pahalanya lebih banyak atau lebih besar daripada orang yang mahir. Balil mahiru afdalu wa aktsaru ajran li'annahu ma'as safarah wa lahu ujurun katsirah. Bahkan orang yang mahir lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Nah, orang yang mahir yang pandai tadi lebih banyak dan lebih utama. Lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Kenapa? Dikarenakan dikatakan bahwasanya dia bersama dengan as-safarah. Bersama dengan as-safarah. Siapa itu as-safarah? Yaitu para malaikat. Nah, walahu ujurun kathirah, dan lebih dari itu juga dia mendapatkan pahala yang banyak. Walam yudkar hadhil manzilah li ghairihi, dan kemuliaan seperti ini tidak pernah disebutkan untuk selain mereka, orang yang mahir membaca Al-Quran tersebut. Nah, keutamaan yang dikatakan bahwasanya dia bersama as-safarah, para malaikat, tidak pernah disebutkan untuk selain mereka. Nah, khusus, hanya khusus untuk orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai, mahir di dalam membaca Al-Quran. Dan pahalanya dia bersama para malaikat. Nah, dan keutamaan seperti ini tidak pernah diperuntukkan kepada selain mereka. Fa kaifa yalhaqu bihi man lam yutqin bi kitabillahi ta'ala. Bagaimana mungkin keutamaan yang besar, keutamaan yang mulia ini juga didapati oleh orang yang tidak mutqin bacaan Al-Qur'annya, yang tidak fasih bacaan Al-Qur'annya? Bagaimana mungkin keutamaan seperti ini diraih oleh selain mereka dari golongan orang yang belum mahir di dalam membaca Al-Quran? Nah, tentunya orang yang mahir tadi sebelumnya dia melakukan usaha-usaha yang banyak sehingga dia sampai pada tingkatan orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Bisa jadi dari kecilnya dia sudah dididik oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh orang tua untuk membaca Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran sehingga dia mahir. Disekolahkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang di situ mempelajari Al-Quran, dipondokkan ke ma'had-ma'had yang di situ dihafal dan dipelajari Al-Quran, dipelajari makna dan tafsirnya. Nah, ini merupakan sebuah usaha yang sangat luar biasa, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, sehingga sampai pada tingkatan dia mahir di dalam membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu usaha dia itu sudah lama, usaha dia sampai pada tingkatan tersebut dia lakukan dengan penuh pengorbanan, segala rintangan dan masyakoh dia hadapi sehingga dia sampai pada tingkatan tersebut. Nah, bagaimana mungkin orang yang terbata-bata yang belum sampai pada derajat tersebut bisa mendapatkan keutamaan yang sama atau bahkan lebih daripada orang yang mahir tadi. Nah, tentu hal ini tidak mungkin. Maka kesimpulannya adalah al-mahiru bil-Quran. Nah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama malaikat. Dan keutamaannya lebih besar daripada orang yang tersendat-sendat bacaannya, yang dia mendapati kesulitan di dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang kelima dari bab ini atau hadis 1002. Hadis yang ke 1002. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utsrujah." Matsalul utsrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, dia seperti mathalul utsrujah, seperti buah utsrujah, nam sejenis buah. Rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Aromanya sangat baik, aromanya sangat baik, harum, enak, nyenengin. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Buah yang sangat disukai, aromanya saja enak, rasanya juga manis. Nah, tentunya buah ini sangat disukai. Inilah permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Nah, dia akan disenangi dan akan memberikan manfaat kepada orang lain. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama dzalit tamrah. Dan permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, yakni dia tidak berupaya mempelajari untuk membaca atau memahami Al-Qur'an, nam maka dia seperti buah kurma. Lari halaha wa ta'muha hulwun. Aromanya tidak terasa. Bukan berarti aromanya bau atau busuk. Tetap aromanya bagus, baik. Akan tetapi tidak terasa. Tidak seperti buah al-utsrujah yang wangi. Aromanya sangat harum. Menggugah selera. Nah, beda dengan kurma. Tidak ada aroma spesial dari buah kurma tersebut. Nah, akan tetapi rasanya manis, disenangi. Juga disenangi dikarenakan rasanya manis. Ini permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Tidak ada aroma yang semerbak, yang mengundang. Akan tetapi rasanya tetap manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana. Permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah ar-raihana. Rihuha thayyibun, aromanya baik, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Nah, tampilannya aja yang baik, bagus. Indah. Akan tetapi dalamnya sangat jelek sekali. Rasanya pahit. Ini munafik yang membaca Al-Qur'an. Wa madzalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama dzalil hamdalah. Adapun permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hamdalah, buah hamdalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak memiliki aroma yang semerbak, aroma yang baik. Enggak ada aromanya, wa ta'muha murrun. Di samping itu rasanya juga pahit. Siapa yang suka? Tampilannya juga sudah jelek. Ditambah lagi rasanya sangat pahit. Nah, sehingga tidak ada manfaat sedikit pun bagi seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadal haditsu saqahul muallifu rahimahullahu fi babi fadli qira'atil Qur'an fi riyadhis salihin. Hadits ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab fadlu qira'atil Qur'an. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan manusia terkait dengan kitab suci Al-Qur'an. Yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan antara seorang mukmin, seorang yang beriman dengan seorang munafik. Yang pertama adalah seorang mukmin. Seorang mukmin ada dua keadaannya, atau terbagi menjadi dua. Yang pertama pembaca Al-Qur'an, yang kedua tidak membaca Al-Qur'an. Maka apabila mukmin tersebut membaca Al-Qur'an, maka permisalannya seperti buah utsrujah. Yakni jenis buah yang aromanya mengundang, baik, memiliki aroma yang harum, rasanya juga baik, rasanya juga enak. Nyenengin, tampilannya juga bagus, rasanya juga enak. Nah, sehingga memberikan manfaat yang banyak dan besar terhadap orang lain. Nah, inilah permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Nah, dirinya baik, hatinya baik, sehingga dia akan mendatangkan kebaikan dan maslahah kepada orang lain. Maka oleh karena itu, duduk dengan orang sejenis ini, menjadikannya sebagai teman duduk, sebagai teman karib, teman dekat, akan mendatangkan kebaikan baginya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, matsalul jalisi shalih kama tsali hamilil miski. Imma an yabi'ahu aw tajida minhu raihatan thayyibatan. Permisalan seorang teman duduk yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Nah, dekat-dekat dengan orang seperti ini enggak ada kekurangan sedikit pun. Enggak ada kerugian sedikit pun. Nah, bisa jadi dia menjual minyak wangi itu kepadamu, sehingga engkau membeli darinya, engkau mendapatkan minyak wangi. Atau minimalnya, kalau engkau tidak bisa membeli minyak wangi darinya, engkau mendapatkan aroma yang sangat harum darinya. Nah, datang aja ke toko minyak wangi, barakallahu fikum, apakah ada salah satu dari pemilik toko tersebut atau yang menjaga toko tersebut yang memiliki aroma yang tidak sedap? Tentu jawabannya tidak ada. Pasti mereka wangi. Tangan mereka setiap kali membuka botol, memegang botol minyak wangi, mencobakan aroma dari minyak wangi kepada pelanggan-pelanggannya. Barakallahu fikum. Kemudian di sekelilingnya dipenuhi oleh minyak wangi, tentu aromanya juga wangi. Nah, dekat-dekat dengan dia ini, sedikit pun tidak ada kekurangan. Justru kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Semuanya baik. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, dia seperti Al-Utsrujjah. Sejenis buah yang memiliki aroma yang baik. Rasanya pun juga enak. Nah, amal ladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti tamrah, seperti buah kurma. Rasanya manis, akan tetapi tidak ada aroma yang mengundang dari kurma tersebut. Nah, inilah permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Nah, tentunya seorang mukmin yang membaca Al-Quran lebih utama dengan keutamaan yang sangat banyak daripada seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa ma'na la yaqra'uhu ya'ni la ya'rifuhu wa lam yata'allamhu." Adapun makna tidak membaca Al-Quran di sini adalah dia tidak mengenal bacaan Al-Quran dan dia pun juga tidak berupaya untuk mempelajarinya. Nah, dia sudah enggak bisa, akan tetapi enggak mau belajar. Enggak bisa, terus enggak mau belajar. Ini parah. Nah, jangan sampai seperti ini. Oh, saya sudah tua, sulit untuk belajar qiraah, kesulitan. Nah, untuk mengenal huruf saja sangat susah, apalagi belajar makhraj dan sifat-sifat hurufnya, belum lagi ahkamut tajwidnya. Lah. Nah, jangan sampai ada alasan seperti itu. Yang penting kita belajar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha, ikhtiar, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, setiap seorang yang memiliki kekurangan dalam hal ini, maka wajib bagi dia untuk belajar sampai dia bisa. Nah, berarti setiap hari saya belajar karena susah. Iya, kalau memang mengharuskan demikian, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Nah, jangan sampai barakallahu fikum kita termasuk pada golongan mukmin yang kedua ini, yang tidak memiliki aroma walaupun rasanya manis. Nah, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, adapun permisalan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah ar-raihana yang memiliki aroma harum. Penampilannya baik, akan tetapi rasanya pahit. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan seorang munafik pada dirinya itu juga sudah jelek, sudah busuk. Zatnya dia itu tidak memiliki kebaikan. Barakallahu fikum. Akan tetapi dia menampakkan kebaikan. Nah, dia menampakkan keimanan, akan tetapi dia menyimpan kekufuran. Nah, mengatakan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Dia seorang mukmin. Nah, bisa jadi munafik ini sangat mahir di dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan indah. Sehingga orang yang melihat dan mendengarnya akan tertipu dan menilai bahwasanya orang ini adalah seorang yang baik. Wal'iyadu billah. Akan tetapi pada hakikatnya orang ini adalah orang yang jelek yang akan mendatangkan mudarat. Sangat pahit. Nah, ini munafik yang membaca Al-Quran. Yang kedua, munafik yang kedua adalah yang tidak membaca Al-Quran. Seperti buah hanzalah. Munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah al-hanzalah. Aromanya sangat jelek. Rasanya juga sangat pahit. Nah, tidak ada aroma yang semerbak, rasanya juga pahit. Gak ada. Nah, dari tampilannya tidak ada sesuatu yang menakjubkan dan menjadi daya tarik. Tidak ada sedikit pun. Ditambah lagi rasanya juga, nah, pahit. Berarti seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu luar dalam sangat jelek. luarnya jelek, dalamnya juga jelek. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari orang-orang munafikin dan dari sifat-sifat an-nifaq. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW menjelaskan 4 jenis manusia terkait dengan Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu berusahalah wahai saudaraku muslim, nam, agar engkau menjadi hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang selalu perhatian terhadap Al-Quran, membacanya dengan bacaan yang sungguh-sungguh, sehingga permisalan kita seperti buah atsrujah yang memiliki aroma yang baik dan rasa pun juga manis. Nah, berikutnya adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-103. Dari kitab Riyadus Salihin. Atau hadis yang ke-6 dari bab Fadlu Qiraatil Quran. An Umar bin Al-Khattab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok orang dengan kitab ini, mengangkat yakni meninggikan derajatnya dengan kitab Al-Qur'an ini, dan merendahkan derajat sebagian lain, sekelompok yang lain, dengan kitab Al-Qur'an. Nah, yakni Al-Qur'an ini akan mengangkat derajat seseorang, dan sebaliknya dengan Al-Qur'an itu pula derajat seseorang akan menjadi hina dan rendah. Nah, hadis ini ada kisah yang menarik yang terkait dengan hadis ini. Suatu ketika Nafi' ada salah seorang wali kota atau gubernur yang ditugaskan oleh Umar bin Al-Khattab untuk kota Mekah, yang bernama Nafi' ibn Abdul Warith. Suatu ketika di tengah jalan Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Nafi' ibn Abdul Warith. Beliau bertemu dengan Umar di wilayah yang bernama Usfan atau Asfan. Padahal Nafi' ibn al-Warith ini telah diberikan amanah oleh Umar bin al-Khattab untuk memimpin kota Mekah. Maka seketika Umar mempertanyakan tentang wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Man istakmal ta'ala ahlil wadi? Siapa yang engkau perintahkan untuk menggantikan posisimu? Untuk memimpin kota Mekah ketika engkau keluar dan pergi dari kota Mekah. Siapa yang menjadi wakilmu kalau engkau pergi seperti sekarang ini? Maka Nafi' ibnu Abdul Warith mengatakan Ibnu Abza, salah seorang yang bernama Ibnu Abza. Umar bin Khattab tidak kenal dengan Ibnu Abza. Maka beliau mengatakan, "Man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza?" "Qala maula min mawalina, salah seorang dari mantan budak kami." Maka Umar bin Khattab sempat kaget dan bahkan bertanya kepada Nafi' ibnu Abdul Warith, "Fastakhlafta 'alaihim maula? Apakah engkau memberikan kepemimpinan untuk penduduk kota Mekah kepada seorang mantan budak?" Kok mantan budak yang engkau jadikan sebagai wakil? Apakah enggak ada lagi orang yang lain? Maka Nafi' Ibnu Abdul Warid menjelaskan alasannya. Nah, kenapa? Apa kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abza sehingga dia dijadikan sebagai wakil sementara ketika dia keluar dari kota Mekah? Nah, apakah dia itu salah satu dari kerabatnya? Nah, apakah dia itu salah satu dari teman dekatnya? Nah, atau alasan-alasan yang lain? Nah, ternyata Nafi' Ibnu Abdul Warid memiliki alasan tersendiri. Apa alasannya? Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal, wa annahu alimun bil fara'id. Bahwasanya Ibnu Abza ini adalah seorang pembaca Al-Quran. Yakni dia mahir di dalam membaca Al-Quran. Menguasai bidang ilmu terkait dengan Al-Quran. Dan Ibnu Abza ini adalah seorang alim, seorang yang berilmu pada bidang ilmu faraid. Nah, juga menguasai ilmu faraid. Barakallahu fikum. Maka seketika Umar menerima alasan dari Nafi' Ibn Abdul Warid, dan bahkan beliau menguatkan pilihan dari Nafi' tersebut yang memilih Ibnu Abza sebagai wakilnya dengan mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inna nabiyakum qad qala, ketahuilah bahwasanya nabi kalian pernah mengatakan. Nam, lalu Umar bin Khattab menyebutkan hadis ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini sekelompok orang, meninggikan derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala merendahkan sekelompok orang dengan kitab ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Muslim. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Adapun syarah atau penjelasan dari hadis Umar bin Khattab ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.